Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, yang tentunya kita berharap majelis kita ini akan menjadi salah satu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju ke syurganya kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap-harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang atharul dhunub wal ma'asi 'ala al-qalbi wal badan. Kita masih membahas tentang pengaruh dosa dan juga kemaksiatan bagi hati dan juga badan. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa bahaya ataukah pengaruh dosa bagi hati dan juga badan. Di antaranya adalah hirmanul ilm. Di antara pengaruh dosa dan kemaksiatan adalah diharamkan dari ilmu. Ini yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah hirmanur rizqi, yaitu diharamkannya dari rizki. Dan yang ketiga adalah wahsyatun yajiduhal asi fi qalbihi wa bainahu wa bainallah, yaitu keterasingan yang seorang dapatkan di antara dirinya dengan Allah di dalam hatinya. Semakin dia berbuat dosa, semakin akan merasa asing, sehingga dia pun akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin menyimpang dan semakin sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum." Dan ketika mereka menyimpang dari jalan kebenaran, Allah pun semakin jauhkan hati mereka dari kebenaran itu. Sehingga ini pengaruh yang sangat besar dari dosa. Seorang itu akan semakin terasing, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan di poin yang keempat dari pengaruh dosa dan kemaksiatan bagi hati dan badan. Wa minha al-wahshatu allati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas. Wa la siyama ahlul khair minhum. Dan di antara pengaruh dosa dan kemaksiatan adalah keterasingan yang dia dapatkan antara dirinya dengan manusia. wala siyama ahlul khairi minhum, terlebih lagi mereka akan semakin terasing dari orang-orang yang baik di antara mereka. Semakin seorang banyak berbuat dosa, semakin seorang banyak berbuat kemaksiatan, dia akan semakin jauh dari orang-orang saleh, semakin jauh dari orang-orang yang baik. Fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum, maka sungguhnya dia akan mendapatkan rasa keterasingan di antara dia dan di antara mereka, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyah ba'uda minhum wa min mujalasatihim, dan setiap kali semakin kuat rasa keterasingan itu, dia pun akan semakin menjauh dari mereka, orang-orang saleh, dan dari bermajlis dengan mereka, orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Wa hurima barakatul intifa'i bihim, maka diharamkan pula dari keberkahan manfaat bersama mereka, orang-orang yang baik. Wa qaruba min hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbi ar-rahman, sehingga orang yang semakin banyak berbuat dosa, semakin banyak berbuat maksiat, dia akan semakin dekat dengan golongannya syaitan, sesuai dengan kadar jauhnya dia dari golongan ar-rahman. Wa taqwa hadhihi al-wahshah hatta tastahkima, kemudian semakin keterasingan ini semakin kuat, maka keterasingan ini pun akan menjadi hukum antara dia, maksudnya akan menentukan nasibnya dia. Fataqa'u bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi, kemudian keterasingan ini pun terjadi pula di antara dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan karib kerabatnya, bahkan wa bainahu wa baina nafsihi, terkadang semakin terasing di antara yakni dia dengan jiwanya sendiri. Fatarahu mustauhishan min nafsihi, bahkan dia akan melihat dirinya itu akan semakin terasing dengan dirinya sendiri, hidupnya itu akan terasa hamba. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, inni la'asiyallah fa ara dhalika fi khuluqi dabbati wa imraati, sesungguhnya aku benar-benar bermaksiat kepada Allah sampai aku melihat pengaruh pada perilaku binatang tungganganku dan juga istriku. Sampai seperti itu. Ini pengaruh dosa dan kemaksiatan bagi hati dan juga badan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, sebelum kita lanjutkan, perlu kita tahu ketika seorang semakin jauh dari bermajlis dengan orang-orang saleh, maka yang akan datang kepada dia adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Pengaruh bergaul dengan orang-orang saleh ini sangat nyata, sehingga Rasulullah SAW membuat perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek, diibaratkan sebagaimana berteman dengan penjual minyak misik dan juga peniup bara api. Rasul bersabda, "Mathalul jalisis salihi wassu' kahamilil miski wa nafikhil kir." Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu sebagaimana permisalan berteman dengan pembawa minyak wangi dan berteman dengan peniup bara api. Fahamilul miski imma an yukhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Maka berteman dengan pembawa minyak wangi, bisa jadi dia akan memberikan minyak itu kepadamu, ataukah engkau akan bisa membeli darinya, ataukah engkau setidaknya akan mendapatkan aroma yang wangi darinya. Sebaliknya, wana fi khulkir imma ayyuhriqa thiyabaka, adapun berteman dengan peniup bara api, bisa jadi percikan-percikan apinya itu akan membakar pakaianmu. Wa imma an tajida rihan khabithah, ataukah bisa jadi engkau hanya akan mendapatkan darinya aroma yang tidak enak, aroma yang tidak sedap, aroma sangit, dan aroma yang lain. Ini hadisnya hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya, dari hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan sungguh orang-orang yang berteman di dunia kalau bukan didasari atas dasar ketakwaan, nanti di akhirat mereka hanyalah akan menjadi musuh bagi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Teman-teman yang dekat pada hari itu di yaumul qiyamah kelak, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketika kita berteman dengan orang yang bertakwa, berteman dengan orang-orang yang saleh, berteman dengan orang-orang yang baik, justru nanti di akhirat mereka akan menjadi syafaat bagi kita, yang akan menolong kita dari adab Allah. Tapi ketika kita berteman di dunia hanya karena atas dasar urusan-urusan duniawi, ataukah urusan-urusan yang bukan urusan akhirat, nanti sebagiannya hanya akan memusuhi sebagian yang lain. Sehingga di yaumul qiyamah kelak, mereka orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek akan menyesal. Tapi penyesalan di hari tersebut tiada gunanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah pada suatu hari kelak, ketika orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang jahat, dia menggigit jarinya, menggigit tangannya, menyesal maksudnya. Yaqul, dia mengatakan, "Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Aduhai, sekiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, betapa celakanya aku sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan, orang yang jelek tersebut, sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ilja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Karena sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah, menyesatkan aku dari Al-Quran setelah Quran itu datang kepadaku, dan syaitan memang pengkhianat manusia. Ini Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29. Ini Allah menggambarkan penyesalan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang jahat. Sehingga pastikan kita berteman dengan orang-orang yang baik, meskipun mungkin kebaikan kita belum bisa menyamai kebaikannya mereka. Tapi mudah-mudahan kita nanti di akhirat kelak akan digolongkan bersama mereka, orang-orang yang baik. Dahulu pernah ada seorang orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang hari kiamat. Arabi ini datang kemudian bertanya, "Mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan sih kiamat akan terjadi? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaannya itu, karena ini rahasia Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada orang tersebut dengan mengatakan, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang tersebut dengan jujurnya mengatakan, "Ma a'dadtu laha min katsiri salatin wala shaumin wala shadaqatin, walakinni uhibbullaha wa rasulahu." Orang tersebut mengatakan, aku enggak punya persiapan berupa banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Aku hanya punya persiapan cintaku kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau begitu, engkau nanti di yaumul qiyamah kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, beliau mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta." Aku enggak pernah merasa gembira dengan sesuatu pun sebagaimana kegembiraanku setelah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas mengatakan, Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi mithli a'malihim. Maka aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta dengan Abu Bakar, aku cinta dengan Umar. Aku berharap aku pun akan bersama mereka dengan kecintaanku dengan mereka, meskipun aku belum bisa beramal sebagaimana amalannya mereka. Ini hadisnya hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, orang yang banyak berbuat dosa dan bermaksiat, dia akan malu untuk bergaul dan berteman dengan orang-orang yang saleh, orang yang baik. Dia akan merasa minder. Saya banyak dosa, saya banyak maksiat. Akhirnya, semakin jauh dengan orang-orang saleh, maka dia pun akan semakin tersesat. Tidak ada yang memberikan bimbingan. Tidak ada yang menegur ketika dia berbuat dosa. Tidak ada yang mengingatkan ketika dia melakukan kesalahan. Ini pengaruh yang sangat besar dari pengaruh dosa. Kaitannya tadi adalah semakin terasing antara dirinya dengan mereka ahlul khair, orang-orang yang baik, yakni orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya seseorang itu, yakni sesuai dengan agama temannya. Sebagaimana Rasul bersabda, al-mar'u ma'adini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bersama dengan agama khalilnya, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaklah engkau bersama dengan orang-orang yang benar, bersama dengan orang-orang yang jujur. Banyak sekali ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menunjukkan tentang anjuran berteman dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang baik. Pengaruh terbesar dosa yang akan seorang rasakan itu, dia akan semakin terasing, akan minder ketika yakni berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang saleh, padahal mereka itu adalah aset yang sangat berharga. Merekalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah kelak, ketika mungkin kita enggak dapatkan, ataukah ketika mungkin mereka enggak mendapatkan kita di syurganya Allah. Barangkali nanti mereka akan meminta kepada Allah agar supaya kita pun bersama mereka di syurganya Allah. Sebenarnya tadi Rasul menyatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau adalah, engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Ini pengaruh yang keempat dari pengaruh dosa dan kemaksiatan. Semakin terasing, semakin jauh dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang kelima, wa minha ta'siru umurihi 'alayhi fala yatawajjahu li amrihi illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran 'alayhi. Di antara pengaruh dosa dan maksiat adalah akan dipersulit urusannya, sehingga tidaklah dia menuju kepada suatu urusan kecuali didapatkan urusan tersebut ternyata sudah tertutup, ataukah dipersulit untuk melakukan urusan tersebut. Wahada kama anna man ittaqallah, wahada kama anna man ittaqallah ja'ala lahu min amrihi yusran. Dan ini sebagaimana kebalikannya. Kalau tadi orang yang banyak dosa, banyak maksiat, urusannya akan dipersulit, maka orang yang bertakwa Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan setiap urusannya itu mudah. Sehingga faman attala at-taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Sehingga barang siapa yang menyia-nyiakan ketakwaan, tidak bertakwa kepada Allah, Allah pun akan jadikan urusannya itu sulit. Wa ya lillahil ajab. Kaifa yajidul abdu abwabal khair wal masalih masdudatan anhu wa turuqaha mu'siratan alih wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Sungguh sangat mengherankan. Bagaimana mungkin seorang hamba mendapatkan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemaslahatan tertutup darinya, jalan-jalannya dipersulit darinya, sementara dia tidak mengetahui dari mana datangnya hal itu. Ternyata datangnya hal itu karena sebab dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahmukumullah, sehingga kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melaksanakan perintah-perintah-Nya, baik itu perintah yang wajib maupun perintah yang mustahab, dan juga berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan-Nya, baik larangan yang sifatnya haram maupun yang makruh. Mudah-mudahan dengannya Allah pun akan memudahkan urusan kita. Kita lanjutkan di poin yang keenam dari pengaruh dosa dan kemaksiatan bagi hati dan juga bagi badan. Wa minha dhulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Yahussu biha kama yahussu bi dhulmatil lailil bahim idza adallahum. Ataukah idza adlaham. فَتَصِيرُ ظُلْمَةُ الْمَعْصِيَةِ لِقَلْبِهِ كَظُلْمَةِ الْحِسِّيَّةِ لِبَصَرِهِ. Di antara pengaruh dosa dan maksiat adalah kegelapan yang dia dapatkan di dalam hatinya secara hakiki. Dia akan benar-benar bisa merasakan kegelapan tersebut sebagaimana dia merasakan gelapnya malam ketika sudah gelap gulita dan pekat. Fatasiru dhulmatul ma'siyati liqalbihi kadhulmatil hissiyati libasarihi. Sehingga kegelapan maksiat bagi hati sebagaimana kegelapan secara hissi, kegelapan secara indrawi bagi penglihatannya. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyata dhulmatun. Karena sesungguhnya ketaatan itu adalah cahaya, sementara kemaksiatan itu adalah kegelapan. Wa kullu ma qawiyatin dhulmatu izdadat hayratuhu. Setiap kali semakin kuat kegelapannya, akan semakin bertambah pula kebingungannya. Cobalah ketika kita berada di suatu tempat yang tadinya terang benderang, kemudian tiba-tiba mati lampu, akan semakin bingung. Dan dalam waktu yang tidak sebentar lagi akan semakin bingung. Maka demikian pula semakin seorang terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, dia pun akan semakin gelap hatinya, semakin bingung di dalam menjalani kehidupannya. Hatta yaqa'a fil bid'i wad dalalat wal umuril muhlikah wa huwa la yash'ur. Sampai-sampai dia pun terjerumus dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Dia terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan dalam keadaan dia tidak bisa merasakan hal itu. Kalau dia sudah tersesat semakin jauh, dia tidak merasakan kalau dia sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang membinasakan. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas, sahabiyul jalil radhiyallahu ta'ala anhuma, mengatakan, Inna lil hasanati diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa si'atan fil rizqi wa quwwatan fil badan wa mahabbatan lahu wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu adalah diya'an fil wajhi, adalah sinar yang memancar pada wajah, wa nuran fil qalbi, dan juga cahaya yang akan menerangi hati, wa si'atan fir rizqi, dan akan menjadi sebab diluaskannya rizqi, wa quwwatan fil badan, menjadi kekuatan bagi badan, wa mahabbatan fi qalbil khalqi, dan akan mendatangkan kecintaan di hatinya makhluk, di hatinya para makhluk. Ini diantara pengaruh dari kebaikan. Sinar yang memancar pada wajah, cahaya yang akan menerangi hati, sebab diluaskannya rizki, sebab kekuatan badan, dan yang kelima adalah sebab kecintaan dari makhluk. Sebaliknya, beliau mengatakan, wa inna lissayyati sawadan fil wajhi, wa zulmatan fil qalbi, wa wahnan fil badan, wa naqsan fil rizqi, wa bughdatan fi qulubil khalqi. Dan sesungguhnya kejelekan itu, ini sawadan fil wajhi, kegelapan wajah, wa zulmatan fil qalbi, sawad itu hitam ya, akan menjadikan sebab wajah itu menghitam, maksudnya adalah murung, dan kegelapan di dalam hati, dan kelemahan badan, serta berkurangnya rizqi, serta kemurkaan, kebencian di dalam hati makhluk. Ini lima pengaruh dari kebaikan, dan sebaliknya lima pengaruh dari keburukan, kejelekan, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini ucapan dari Abdullah ibn Abbas, akhir dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kebaikan adalah sinar yang akan memancarkan, yang terpancar dari wajahnya, kemudian cahaya akan menerangi hati, sebab diluaskannya rizki, kemudian sebab kekuatan badan, dan sebab kecintaan dari para makhluk. Sebaliknya kejelekan dikatakan, yakni kemurungan wajah, kemudian kegelapan hati, kelemahan badan, kemudian sebab berkurangnya rizki, dan sebab ditanamkannya kebencian dari makhluk kepada kita, yakni orang yang melakukan perbuatan dosa. Ini ucapan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita lanjutkan di poin yang ketujuh. Di antara pengaruh dosa dan maksiat bagi hati dan juga bagi badan. Wa minha anna al-ma'asi tuhinu al-qalba wal-badan. Amma wahnuha lil-qalbi fa amrun zahir. Bal la tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Di antara pengaruh dosa dan maksiat adalah bahwasanya annal ma'asi, bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu hanya akan melemahkan hati dan melemahkan badan. Adapun kelemahan hati ini perkara yang zahir, perkara yang nampak. Bahkan terus-menerus hati itu akan semakin melemah sampai hilanglah kehidupan hati secara total. Kalau orang masih bisa merasakan lemahnya hati, berarti hatinya masih hidup, cuma hatinya sedang sakit. Tapi kalau dia hatinya lemah dan dia sudah tidak bisa merasakan kelemahan hati, berarti hatinya sudah mati. Na'udzubillah. Wa amma wahnuha lil badan fa innal mu'mina quwwatuhu min qalbihi. وَكُلَّمَا قَوْيَ قَلْبُهُ قَوْيَ بَدَنُهُ. Adapun kelemahan badan, maka sesungguhnya seorang mukmin ini kekuatannya itu ada pada hatinya. وَكُلَّمَا قَوْيَ قَلْبُهُ قَوْيَ بَدَنُهُ. Setiap kali hatinya kuat, badannya pun akan semakin kuat. وَأَمَّا الْفَاجِرُ. Adapun orang yang fajir, orang yang banyak melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَوْيَ الْبَدَنِ فَهُوَ أَضْعَفُ شَيْءٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ. Meskipun badannya kuat, tapi ketika dibutuhkan, maka badannya itu akan menjadi sangat lemah. فَتَخُونُهُ قُوَّتُهُ. Sehingga kekuatannya mengkhianati dia. أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَى نَفْسِ. Padahal ketika itu dia sedang butuh dengan kekuatan badan, akan tetapi badannya menjadi lemah ketika dia butuhkan. Kita lihat sebagian orang itu ada yang kalau jogging 10 kilo pun oke. Tapi kalau ke masjid 100 meter berat. Demikian pula sebagian orang. Ya, meskipun dia mungkin dari fisiknya kecil lemah, tapi dia hatinya kuat. Salat berdiri berjam-jam pun kuat. Sementara orang yang biasa upacara berjam-jam kuat, ini enggak kuat untuk melakukan salat selama berjam-jam. Maka ini bisa kita lihat secara nyata. Kekuatan itu ada pada hati seseorang. Wa ta'ammal quwwata abdani Faris war Rum, kaifa khanatuhum ahwaja ma kanu ilaiha Waqaharahum ahlul iman biquwati abdanihim wa qulubihim. Perhatikan bagaimana kekuatan badan dari pasukan Persia dan pasukan Romawi. Tapi bagaimana kekuatannya mereka mengkhianati mereka. Ketika mereka sedang membutuhkan kekuatan mereka, tapi sebaliknya kekuatan mereka mengkhianati mereka. Bahkan ahlul iman, mereka dikalahkan oleh ahlul iman dengan kuatnya badannya mereka dan hati mereka. Dan ini bisa kita lihat di dalam sejarah. Perhatikan pasukan kaum muslimin dalam perang Badar, yang jumlahnya hanyalah sekitar 300 sekian orang. Itu pun dengan bersenjata ala kadarnya. Melawan 1000 pasukan yang bersenjata lengkap siap tempur. Tapi mereka pontang-panting, kocar-kacir menghadapi hanyalah 300 pasukan bersenjata ala kadarnya. Demikian pula kita lihat perang antara pasukan Persia dengan kaum muslimin. Semisal contoh dalam perang Qadisiyah. Perang antara kaum muslimin di bawah komandonya Sa'ad ibn Abi Waqqas dan juga pasukan Persia yang berjumlah sekitar 120 pasukan, ketika itu kaum muslimin cuma sekitar 30 ribu pasukan melawan 120 ribu pasukan sekitar itu ya. Ternyata mereka pun kalah dengan kekuatan badan dan juga hatinya kaum muslimin. Ini dalam perang Qadisiyah antara Persia dengan kaum muslimin. Demikian pula antara pasukan Romawi dengan kaum muslimin. Misal contoh, ini dalam perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu antara Romawi dengan kaum muslimin ya. Kalau tadi Qadisiyah di bawah pimpinan Sa'd ibn Waqqas, ini di zaman kepemerintahannya Umar bin Khattab ya. Adapun perang Yarmuk ini di zaman kepemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq di bawah pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau hanya membawa pasukan 30 ribu orang, sementara orang-orang Romawi ini juga membawa pasukan 120 ribu pasukan. Tapi ternyata kekuatannya mereka, kekuatan badan, kekuatan persenjataan perangnya mereka mengkhianati mereka. Ketika mereka butuhkan, mereka pun tunggang langgang lari ketakutan dengan pasukan kaum muslim yang jumlahnya hanyalah sedikit. Sehingga kekuatan itu bukan pada badan, bukan pada persenjataan, tapi pada hati dan iman mereka. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita di dalam ayatnya, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Dan sekali-kali bukanlah kamu yang melemparkan anak-anak panah itu, bukan kamu yang melemparkan tombak-tombak itu, bukan kamu yang membidik dengan bidikan yang tepat ketika engkau membidiknya. Walakinallaha rama, walakinallaha rama, tapi Allah lah yang menepatkan lemparanmu itu. Tidak lain itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang semakin banyak maksiat, semakin banyak berbuat dosa, hatinya dan badannya akan semakin lemah. Salah satu kelemahan yang benar-benar akan menimpa kita itu adalah kita berat untuk melakukan ibadah, kita berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini tidak lain karena pengaruh maksiat. Sehingga kita jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Mudah-mudahan dengannya Allah pun akan memberikan kekuatan kepada badan kita, kepada hati kita, menambahkan kekuatan iman kita, sehingga kita pun akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini barangkali bisa disampaikan beberapa poin terkait dengan pengaruh dosa dan maksiat. InsyaAllah nanti di pertemuan yang lain kita akan lanjutkan pembahasan dari pengaruh dosa dan maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.